رمضان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-59 dan setelahnya dari surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad arsalna Nuhan ila qaumih. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang Nuh. Sebelumnya di awal surah, surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita tentang Adam alaihi salatu wassalam. Di awal surah Barakallahu fikum. Di awal surah Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad khalaqnakum wa laqad khalaqnakum tsumma sawarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Baik. Fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Sekarang kita masuk ke kisahnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang panjang, hadis syafa'ah, ketika mereka mendatangi Nuh alaihi salatu wassalam, ya Nuh, anta awwal rusul. Engkau adalah rasul pertama yang diutus oleh rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jarak antara Nabiullah Adam dengan Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam sepuluh generasi atau 1000 tahun. Barakallahu fikum. Jaraknya. Rentang waktu ini dikatakan oleh para ulama belum ada kesyirikan. Maksiat ada, barakallahu fikum, tapi kesyirikan belumlah ada pada saat itu. Yang lainnya sudah ada dari berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Sampai di zamannya Nuh alaihi salatu wassalam, sebelum Nuh alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisinya mulai awal mula sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala, awal mula munculnya kesyirikan di zamannya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, ketika di zaman itu ada orang-orang yang saleh yang mereka sangat muliakan, mereka sangat cintai, mereka sangat hormati. Yani Waddan, Yaguth, Ya'uq dan Nasra. Ini tokoh-tokoh mereka, orang-orang saleh. Baik. Ini adalah nama-nama orang saleh yang ada di zaman itu. Sebagaimana dalam surah Nuh yang kita bacakan tadi, wala tadzarunna alihatakum wala tadzarunna wadda wala suwa'a wala yaguth wa ya'uq wa nasra. Baik. Orang-orang saleh ini mereka sangat cintai, mereka sangat hormati, mereka sangat banggakan. Ketika meninggal dunia, mereka membuat gambarnya, membuat patungnya. Untuk apa? Untuk mengingat mereka dan sekaligus menyemangati mereka agar supaya tetap di atas kebaikan ini, di atas barakallahu fikum amal saleh, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuat patungnya. Generasi pertama masih mereka paham, mereka masih mengerti bahwa sekedar pengingat patung-patung ini, dan mereka pun tersemangati oleh itu. Ketika mereka melihat patung itu, mereka merasa bahwa orang-orang saleh ini masih ada di tengah-tengah mereka. Barakallahu fikum. Generasi demi generasi berganti, sehingga generasi-generasi berikutnya tidak lagi paham. Datanglah syaitan mengatakan, wallahi tidaklah yang disembah oleh bapakmu yang kalian kecuali memang patung ini. Patung ini demikian dan demikian dan demikian, bisa memberikan ini, bisa memberikan itu, bisa. Layaknya sekarang ini, barakallahu alaikum, orang-orang yang mengeluh-eluhkan orang soleh yang telah meninggal dunia, bahwa orang soleh ini bisa membantu, bisa menolong, bisa memberi, bisa melindungi, bisa. Sehingga tidak lagi mereka, umat ini meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi justru kepada kuburan-kuburan itu. Barakallahu fikum, wali fulan, katanya bisa menolong, bisa membela, bisa melindungi, bisa menyelamatkan, dan seterusnya. Seperti ini pula di zamannya Nuh alaihi salatu wassalam, awalnya masih bagus-bagus, masih biasa-biasa. Ujung-ujungnya mereka pun akhirnya menyembahnya. Barakallahu fikum. Bahwa inilah Tuhan kalian, inilah yang subhanallah. Kejelekan itu memang tidak langsung menjadi jelek, tapi bertahap. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Barakallahu fikum. Baik, syaitan mengajak kepada penyimpangan itu bertahap. Perlahan, sedikit demi sedikit. Sampai betul dia menyimpang. Demikian juga kemaksiatan. Syaitan tidak mengajak langsung kemaksiatan yang diinginkan, tapi perlahan, bertahap, sedikit demi sedikit, sampai pada tujuan. Subhanallah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad arsalna nuhan ila qaumihi, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, faqala ya qaumi abudullah. Maka Nabi Nuh alaihi wasallam mengatakan wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, esakan Allah, hanya Allah yang boleh kalian sembah, tidak yang lainnya. Tidak Wad dan tidak Yaguz, tidak Ya'uq, tidak Nasr dan tidak yang lainnya. Hanya Allah yang boleh kalian sembah. Abdullah, dan ini semua seruan para nabi, seruan para rasul untuk mengesakan Allah dalam peribadatan. Tidak ada tempat bergantung, tidak ada tempat berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wa quwwata illa billah. Ya qaumi abudullah ma lakum min ilahin ghair. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk kalian sembah, yang pantas untuk kalian sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tidak ada tempat kalian bergantung, berharap, berdoa, meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma lakum min ilahin ghair. Inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Aku sangat khawatir atas kalian akan satu hari yang sangat besar, yakni hari kiamat. Jadi aku sangat khawatir ketika kalian mati di atas kesyirikan ini, tidak ada ampunannya. Tidak ada ampunan. Baik, adapun dosa-dosa yang lain dari dosa-dosa besar, kalau seorang mukmin belum sempat tobat dari dosanya ini, maka tahta masyiatillah. Kalau Allah menghendaki untuk dia diampuni, diampuni. Kalau tidak, maka dia harus diadab. Beda dengan kesyirikan. Siapa yang mati membawa dosa syirik, maka tidak ada ampunan untuknya. Innallah, Allah sudah pastikan, innallah la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mempersekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni bagi siapa saja yang Allah kehendaki selain dari dosa syirik. Dosa mencuri, dosa apapun. Dari dosa-dosa besar. Inna akhafu alaikum adzab yaumin adzim, aku sangat khawatir atas kalian akan datangnya adab yang sangat besar, yakni di hari kiamat. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin, berkatalah tokoh masyarakatnya, para petingginya, orang-orang yang dianggap orang-orang mulia dari kaumnya Nuh alaihi salatu wasallam mengatakan inna lanaraka fi dhalalin mubin, wahai Nuh, kami ini melihat engkau berada pada kesesatan yang nyata. Barakallahu fikum. Kenapa mereka mengatakan demikian? Ya karena selama ini mereka baik-baik saja mungkin menurut mereka. dalam keadaan mereka melakukan kesyirikan, tenang-tenang saja, baik-baik saja, aman-aman saja untuk mereka. Dan demikianlah orang-orang sesat justru melihat orang yang ada di atas petunjuk sebagai orang yang sesat. Barakallahu fikum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhallun." Dalam surah Al-Mutaffifin. Orang-orang musyrikin di zaman itu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat orang mukmin lewat, mereka mengatakan, "Coba lihat ini. Lewat ini orang-orang sesat nih." Baik. Orang mukmin yang mendapat petunjuk dianggap sesat oleh mereka. Ini adalah pemandangan yang terbalik. Barakallahu fikum. Kebenaran dianggap kebatilan, petunjuk dianggap kesesatan. Dan ayat serupa banyak dalam Al-Quran. Kondisi mereka. Baik. Demikian juga ketika Fir'aun. Ketika Fir'aun, barakallahu fikum, murka sehingga memerintahkan untuk membunuh Musa. Baik. Dengan alasan ini, akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyuzhira fil ardil fasad. Aku takut bahwa Musa ini akan merubah agama kalian dan akan melakukan pengrusakan di atas muka bumi. Barakallahu fiik. Dikiranya dan dianggap Musa adalah orang yang membawa kesesatan dan akan melakukan pengrusakan di atas muka bumi. Padahal dialah yang melakukannya. Barakallahu fiikum. Ketika Fir'aun mati, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Dianya yang melakukan maksiat, dianya yang melakukan pengrusakan, kemudian dia menuduh Musa justru yang melakukan pengrusakan, melakukan kemaksiatan. Begini cara pandangnya orang kafir, barakallahu fikum. Cara pandangnya orang sesat. Kebenaran dianggap kesesatan, kesesatan dianggap kebenaran. Nah, seperti ini pula kaumnya Nuh alaihissalatu wassalam justru menganggap Nuh adalah orang sesat. Subhanallah. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Berkata tokoh-tokohnya, baik, sesungguhnya kami melihat engkau ini wahai Nuh berada pada kesesatan yang nyata. Qala ya qaumi laysa bi dhalalah, wahai kaumku, tidaklah aku membawa kesesatan. Aku bawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Aku membawa tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian selamat dunia dan akhirat. Laisa bi dhalal. Barakallahu fiik. Tidak ada kesesatan sedikit pun. Walakinni rasulun mir rabbil alamin. Akan tetapi ini aku adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pemelihara semesta alam ini. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum. Aku hanya menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, mengajak kalian pada ketauhidan. Jangan menyembah siapa-siapa dan jangan menyembah apa-apa. Barakallahu fikum. Siapa-siapa ini ya mungkin yang berakal, baik, ya manusia, jin, malaikat, orang saleh, baik. Dan apa-apa ya batu, kuburan, pohon, gunung, mata-mata air, bahkan binatang disembah oleh orang-orang. Barakallahu fikum. Akramakumullah. Sebagian orang menyembah tikus, menyembah sapi. La haula wa illa billah. Menyembah hewan. Maka uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum, dan aku hanya menginginkan untuk nasihat kepada kalian, kebaikan untuk kalian. Wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang kalian tidak ketahui. Demikianlah Nabi Lanu alaihi salatu wasalam. Dikatakan oleh para ulama, Nabi Lanu adalah nabi yang paling banyak mendapatkan gangguan dari kaumnya, kecuali nabi yang mati dibunuh. Barakallahu. Nuh adalah nabi yang paling banyak mendapatkan gangguan dari kaumnya, kecuali nabi yang dibunuh oleh kaumnya. Nuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaumnya. Sementara banyak di antara para nabi yang sampai dibunuh oleh kaumnya. Tapi beliau adalah seorang rasul, seorang nabi yang betul-betul gigih, sabar dalam menghadapi kaumnya, sabar dalam mendakwai kaumnya. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Barakallahu fikum. Ini pengingat untuk kita. Kita akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang para nabi setelah ini. Barakallahu fikum. Di surah Al-A'raf ini banyak Allah Subhanahu wa taala mengangkat kisah-kisah para nabi. Dari nabi pertama di awal surah, barakallahu fikum, kemudian nabi yang Rasul Nuh alaihi salatu wasalam yang mengajak kaumnya untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala, karena kesyirikan pertama kali muncul di kaumnya ini. Barakallahu fikum. Dan akan tetap ada nanti kesyirikan sampai hari kiamat. Barakallahu fikum. Walaupun orang yang mengajak kepada ketauhidan, tetap saja ada. Tetap ada saja yang mengajak kepada ketauhidan, tapi yang nanya kesyirikan tetap akan ada terus. Barakallahu fikum. Ini nasihat untuk kita, nasihat untuk senantiasa tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat untuk senantiasa beramal saleh, mengikhlaskan agama, mengikhlaskan ibadah lillahi Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup nikah para majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.